Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihudah, amma ba'd. Alhamdulillah. Kita lanjutkan kembali kajian risalah Fadlul Ilmi wa Akhlaqu Ahlihi, keutamaan ilmu dan akhlak pembawa ilmu. Kita masih membahas bab yang menjelaskan tentang pentingnya ilmu dalam memerangi dan menghadapi afkar haddamah, pemikiran-pemikiran sesat, pemikiran-pemikiran menyimpang yang membahayakan umat. Kita telah membaca sebagian dari penjelasan penulis rahimahullahu ta'ala, sampai pada keterangan dari beliau rahimahullah. Beliau menyebutkan bahwasanya kebenaran yang sesungguhnya adalah yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Kebenaran yang hakiki, yang murni, adalah yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Dengan kita mempelajari kebenaran tersebut dari Al-Quran dan As-Sunnah, maka kita bisa mendapatkan keutamaan daripadanya. Dengan itu, kita bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil. Kita juga bisa mengetahui mana yang harus dilakukan, mana yang harus dihindari. Dan juga dengan itu kita bisa mengetahui penyimpangan-penyimpangan yang wajib untuk dihindari dan memperingatkan umat manusia dari bahayanya. Beliau juga menyebutkan bahwasanya kebenaran yang sesungguhnya yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, apabila diamalkan, ditegakkan oleh umat manusia, maka mereka akan mendapatkan kehidupan yang bahagia, kehidupan yang berkah dan baik. Apabila kebenaran tersebut diaplikasikan, diwujudkan di tengah-tengah masyarakat, maka akan tercipta masyarakat yang makmur, masyarakat yang saleh, masyarakat yang baik, masyarakat yang bermoral, beradab, berakhlak, masyarakat yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan keterangan dari beliau. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, wala yata'adda 'alaihi ghairuhu fayamanul mujtama'. Ketika ilmu itu disebarkan di tengah-tengah masyarakat, ketika kebenaran itu ditampakkan di tengah-tengah masyarakat, maka tidak ada satupun yang bisa mengganggu dirinya. Fayamanul mujtama', masyarakat menjadi aman, tentram, damai. Watastaqimul ahwal wal akhlaq, keadaan umat manusia akan baik, akhlak mereka juga demikian. Wa ya'manun nas, umat manusia akan merasakan kedamaian dan ketenangan. Wa tahsulu likulli insanin hurriyatuhu fi akhdihi wa 'ata'ihi wa bai'ihi wa syira'ihi. Setiap orang akan merasakan kemerdekaan yang sesungguhnya dalam segala hal yang dia upayakan, dalam segala kegiatan yang dia lakukan akan berjalan dengan tenang dan damai. Entah itu bisnisnya, entah itu jual belinya atau hal-hal yang lain. Wa ta'ati ma yassarallahu lahu minal halal. Umat manusia akan mudah untuk mendapatkan rezeki yang halal. Wa tamlikuhu ma kasaba bitturuqis syar'iyyah wa tusrifuhu bima yanfa'uhu wa la yadurruhu. Umat manusia akan mudah untuk bekerja, mendapatkan pekerjaan yang halal dengan cara yang syar'i, dan juga umat manusia akan terhindar dari sesuatu yang membahayakan dan yang mencelakai mereka. Ini dampak positif, efek positif yang akan dirasakan oleh semua pihak ketika kebenaran itu dijunjung tinggi. Ketika Al-Quran itu dihormati, diamalkan. Ketika sunnah Nabi alaihi salatu wassalam dijadikan pedoman, dijadikan rujukan, dijadikan prinsip dan pegangan dalam hidup. Maka umat manusia akan merasakan ketenangan yang sesungguhnya. Kedamaian akan merata, kebaikan, keberkahan dalam segala hal. Tidak hanya dalam urusan agama kita, tetapi juga dalam urusan dunia kita akan tegak. Urusan dunia kita akan lancar, akan diberkahi. Urusan dunia kita akan menjadi baik. Wa amma man da'a ila afkarin ukhra ka da'wal qadiyaniyah wa ashbahihim mimman da'a ila ittiba'i nabiyyin jadid aw rasulin jadid fada'wahu batilatun. Adapun orang-orang yang menyeru kepada pemikiran-pemikiran yang menyimpang, seperti seruan kelompok Qadianiyah dan yang semisal mereka, yang mana mereka mengaku menjadi nabi atau rasul yang baru dan mengajak umat manusia untuk mengimani dirinya, maka seruan itu adalah batil. Wa afkaruhu mudallilatun za'ifah. Pemikiran mereka itu sesat, lagi menyimpang. Li'anna Allah azza wa jalla bayyana fi kitabihi al-mubin anna Muhammadan alaihi salatu wassalam khatamun nabiyyin. Allah subhanahu wa ta'ala telah menyebutkan di dalam Al-Quran dengan penjelasan yang gamblang bahwasanya Nabi Muhammad adalah penutup para nabi, penutup para rasul, nabi dan rasul yang terakhir. Tidak ada lagi nabi setelah beliau, tidak ada lagi rasul setelah beliau. Hati-hati dari kelompok-kelompok sempalan yang dengan berani menyuarakan bahwasanya dirinya adalah nabi, dirinya adalah rasul setelah nabi kita meninggal. Kemudian dengan enaknya mereka menentukan dan menetapkan syariat tersendiri, ajaran tersendiri, jalan pikir dan keyakinan tersendiri. Kemudian mendoktrin umat manusia untuk mengikuti jalan yang sesat yang mereka ajarkan. Hati-hati, jangan sampai kita terpengaruh dengan mereka. Wa qad ja'a dzalika fil ahaditsil mutawatirah an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa basyarat bihi an-nubuwat as-sabiqah. Dan hal itu juga telah ditegaskan dalam hadis-hadis yang mutawatir dari Rasul kita sallallahu alaihi wasallam, dan para nabi sebelumnya juga telah memberitakan hal itu. Tidak dilakukan lagi, beliau adalah nabi yang terakhir, rasul yang terakhir. Kebenaran yang nyata, sesuatu yang dimaklumi secara daruri, sesuatu yang dimaklumi oleh semua pihak yang betul-betul beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ma kana Muhammadun aba ahadim min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Muhammad itu bukanlah ayah salah seorang dari kalian, tetapi beliau adalah utusan Allah dan penutup para nabi. Sangat jelas Allah menegaskan dalam ayat ini bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam adalah penutup pintu kenabian dan kerasulan. Terakhir, tidak ada lagi setelah beliau. Walakin hunaka asybahul an'am taltabisu alaihim kullu da'wa wa yakhfa alaihim kullu syai' wa la yumayyizun baina haqqin wa batil wa la yufarriqun baina huda wa dhalal. Namun sangat disayangkan, ternyata di luar sana banyak orang-orang yang keadaannya tidak jauh berbeda dari al-an'am, dari hewan ternak. Mereka bingung terhadap semua seruan, samar bagi mereka segala sesuatu yang ada, tidak bisa membedakan mana yang benar mana yang salah, tidak bisa membedakan mana petunjuk mana kesesatan. Fakullu ma yad'ihi da'un wa yan'aqu bihi an-na'iqun jaltabisu 'alaihim. Setiap ada yang menyeru dengan seruannya, setiap ada yang memanggil dengan panggilannya, entah dari keyakinan mana, entah dari kelompok mana, entah pemikiran seperti apa, orang-orang banyak sekali yang kemudian samar, tertipu dengan seruan-seruan tadi. Li'adamil ilmi wal basirah, karena minimnya ilmu dan pengetahuan mereka terhadap syariat. Islam bagi mereka hanya sebatas mereka bisa menjaga sholat. Islam bagi mereka hanya sebatas bisa puasa di bulan Ramadan. Islam bagi mereka hanya sebatas penampilan. Islam bagi mereka itu hanya keabsahan legalitas dari negara berupa kartu identitas penduduk yang mereka pegang, di situ berstatuskan agama Islam. Hanya itu Islam menurut mereka. Islam itu luas. Islam itu sempurna, mencakup segala aspek kehidupan manusia, terkhusus dalam urusan berprinsip, beragama, berkeyakinan, berpemahaman. Ketika orang itu minim pengetahuannya tentang Islam, tentunya Islam yang sesungguhnya, Islam yang murni, Islam yang bersumber dari Quran dan Sunnah, dan dari pemahaman salaful ummah, ketika orang itu minim dari pemahaman Islam yang sesungguhnya, keadaannya sangat rentan dan rawan. Ketika ada syubhat, ada fitnah bermunculan, ada kelompok baru yang muncul dengan pemahaman dan pemikirannya, kemudian dia mengaku sebagai muslimun, mengaku merujuk kepada kitab yang sama yaitu Al-Quran, mengaku merujuk kepada nabi yang sama yaitu Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, umat langsung tertipu, langsung terbawa hanya semata-mata melihat cover dan penampilan daripada kelompok tersebut, tanpa mengindahkan bagaimana pemikiran dan keyakinan kelompok tadi yang ternyata sejatinya mereka mengasung kejahatan, kesesatan yang nyata, kebobrokan dalam beragama dan berprinsip. Mereka sesungguhnya menggerogoti Islam dari dalam, menghancurkan pemahaman umat dan akidah mereka. Namun banyak sekali umat manusia yang tidak paham. Beliau mengatakan di sini asbahul an'am. Keadaan mereka layaknya seperti hewan ternak. Kalau kita melihat hewan ternak, disuruh minggir-minggir, digusah ke sana, dia ke sana. Dipegang talinya, dibawa ke kandang, masuk ke kandang. Dilepas, pergi. Tergantung siapa yang membawanya. Sama. Banyak sekali umat manusia, khususnya muslimun, yang mereka jauh dari agamanya, enggan untuk belajar, enggan untuk mengetahui, enggan untuk merapat kepada kitabullah dan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, banyak dari mereka yang menjadi korban-korbannya. Kalau kita melihat pemikiran-pemikiran nyeleneh semakin banyak, yang bikin kita itu tambah heran, kok ada yang mengikutinya? Bahkan banyak yang mendukungnya, banyak. Dengan alasan hak asasi manusia. Masing-masing memiliki kebebasan masing-masing memiliki hak. Wal iyadzu billah. Beralasan seperti itu, akhirnya mereka tanpa mereka sadari menjatuhkan hak mereka sendiri, bahkan mereka menggugurkan hak yang jauh lebih besar daripada asasi manusia, yaitu haknya Allah Subhanahu wa taala dan haknya Rasul alaihi salatu wassalam. Walihada irtafa'a sautu hadha ar-rajul, a'ni Mirza Ghulam Ahmad, bidakwahu al-batilah. Oleh karena itulah akhirnya orang ini, yakni Mirza Ghulam Ahmad, ini pentolannya Ahmadiyah yang dia itu mengaku sebagai nabi, ya, akhirnya keadaan dia naik, keadaannya menjadi populer, tenar di tengah-tengah manusia. Fattaba'ahu minan nas man hum ashbahul an'am. Banyak orang yang mengikuti pemikiran dia, yang mana orang-orang ini keadaannya tidak jauh berbeda dari hewan ternak, yang kehidupannya hanya dunia, urusan agama rujuknya kepada mereka yang sesat. Waliyadzubillah. Wasaddaqu bima qalahu, dengan mudah pengikutnya ini membenarkan pendapat dan keyakinan orang ini. Wa ma katabahu fi hadzal bab mimma yukhalifu nassal kitabil aziz wa ma tawatarat bihi sunnah 'anil mustofa alaihi salatu wassalam min kaunihi khatamal anbiya wal mursalin. Mereka meyakini kebenaran apa yang ditulis oleh orang ini yang bertentangan dengan Al-Qur'an, bertentangan dengan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam yang sangat tegas menjelaskan bahwasanya Muhammad bin Abdullah adalah rasul yang terakhir, nabi yang terakhir. Sesuatu yang sangat jelas menjadi gambiang, menjadi samar, menjadi bubar. Kenapa? Beliau mengatakan, kaifa yahduts mistu hadza? Kok bisa hal semacam ini terjadi di tengah-tengah umat? Wa kaifa yastabihu ala man hum min bani Adam alladziina hum min ashabil uqul walladziina yaqra'una wa yaktubun wa butlanuhum min awdahil asya'i wa adhhariha. Kok bisa keyakinan semacam ini menjamur, dikonsumsi oleh manusia yang Allah berikan kepada mereka akal untuk bisa mencerna, akal untuk bisa memikirkan, akal yang dengan itu mereka bisa menimbang, mereka bisa menulis, bisa membaca. Lah kok bisa mereka tertipu dengan kebatilan yang sangat jelas, kerusakannya, kesesatan yang sangat jelas, kebobrokannya, kok bisa? Walakin Allah Azza wa Jalla yuri ibadahu minal ajaib wal ibar ma fihi idhatun wa dhikra likulli dhi lubbin. Allah Subhanahu wa taala ingin menampakkan kepada hamba-hambanya bagaimanakah hal-hal yang sangat mengherankan yang di situ terdapat sebuah teguran, sebuah nasihat bagi orang-orang yang cerdas. Urusan agama itu bukan hanya kecerdasan. Urusan agama itu bukan hanya dengan akal otak kita. Urusan agama itu butuh keimanan, butuh ketakwaan, butuh kepasrahan, butuh ketundukan. Oleh karena itulah termasuk di antara syarat sahnya la ilaha illallah al-qabul wal inqiyad wal khudu', pasrah, tunduk, ridha terhadap apa yang telah ditetapkan di dalam Al-Quran dan As-Sunnah dengan pemahaman salaful ummah. Itu syarat sahnya la ilaha illallah. Wa minal ajib, namun sangat mengherankan, kita hidup di masa banyak sekali orang-orang yang mengaku dirinya adalah intelektual, kaum-kaum intelek yang memiliki kecerdasan dan IQ yang sangat tinggi, tapi ketika disodorkan kepada mereka syubhat yang dabihah, syubhat yang sangat-sangat rendah, kok bisa terpengaruh? Kok bisa kemudian mengiyakan? Kok bisa kemudian dia membelanya? Kemudian dia menyebarkannya? Kemudian dia mendoktrin umat manusia untuk mengikutinya? Na'udzubillah, hadza min ajabil ujab. Ini sesuatu yang sangat-sangat mengherankan, menunjukkan kepada kita bahwasanya al-hidayah biyadillah. Hidayah itu Allah yang ngatur. Hidayah itu tidak bisa dibeli dengan uang. Tidak bisa dibeli dengan jabatan. Tidak bisa dibeli dengan kecerdasan. Terlalu sangat banyak orang yang mengaku cerdas, tapi bodoh. Terlalu sangat banyak orang yang memiliki jabatan, kedudukan, tapi tidak terhormat. Terlalu sangat banyak orang-orang yang memiliki kekayaan, tapi miskin akidahnya, miskin agamanya. Kenapa? Allah mengharamkan darinya sesuatu yang sangat berharga, melebihi kecerdasannya, melebihi kedudukannya, melebihi jabatannya, melebihi harta dunianya. Apa itu? Hidayah. Hilang darinya hidayah. Sehingga ketika ada syubhat yang dilontarkan oleh musuh Allah Subhanahu wa taala, sesuatu pemikiran, prinsip yang salah, jelas-jelas salahnya, kemudian dia dengan entengnya mengiyakan, dengan entengnya melegalkan, dengan entengnya membiarkan, dengan alasan hak asasi manusia lah, dengan alasan kebebasan dalam berprinsip dan beragama lah, dengan alasan kita ini semuanya sudah merdeka lah, ila akhir. Faya subhanallah, mereka merdeka menurut prinsip mereka, tetapi mereka adalah budak-budaknya syaitan, budak-budak dari pemikiran mereka. Ada seorang pepatah Arab yang mengatakan, idza lam yakun aunun minallahi lil fata fa awwalu ma yajni alaihi ijtihaduhu. Kalau tidak ada bantuan dari Allah Subhanahu wa taala terhadap seorang hamba, maka orang pertama, pihak pertama yang akan menghancurkan dia adalah otak dia sendiri, pemikiran dia sendiri. Ketika pemikiran dia itu tidak diarahkan, tidak dibantu oleh Allah, bahaya. Hancur dia dengan kecerdasan dia sendiri, dengan pemikiran dia sendiri, hancur binasa. Faya subhanallah, faya subhanallah. Waqad syahadna, dan itu sangat banyak. Mirza Ghulam Ahmad yang tadi disebutkan oleh Syekh rahimahullah, itu tokoh, tokoh yang dielu-elukan, kelompoknya itu dibela, banyak orang yang mengikutinya, bukan satu dua atau belasan, ribuan orang itu mentokohkan dia, kemudian mengakui akan kenabian dan risalah yang dia bawa. Na'udzubillah min dalik. Ini sesuatu yang sangat-sangat mengherankan. Wa hakadal baha'iyya wal babiyya wa ashbahuhum mimman idda'u da'awa batilah wa dallu bi hadzal sabil. Demikian pula seperti kelompok baha'iyah, babiyah dan semisal mereka yang memiliki prinsip dan seruan-seruan kebatilan, mereka juga sama sesat dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Walabbasu ala ashbahil an'am min al-bashar ma yad'una ilahi min batilihim. Mereka pun berhasil memperalat, mendoktrin, mencuci otak manusia-manusia yang keadaannya itu tidak jauh berbeda dari hewan ternak. Mereka dibikin terpukau dengan keyakinan dan prinsip mereka. Faza'ama kabiruhum annahu nabi. Kelompok pemimpin kelompok-kelompok tadi menganggap dirinya itu seorang nabi. Tsumma da'a annahu rabbul alamin. Bukan hanya itu, ketika pengikutnya itu mengimani kenabian dia, ngelunjak dianya. Awalnya ngaku nabi, berubah statusnya menjadi mengaku Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Wa ma'aduhuri batilihim najid lahum atba'an wa du'atan wa andiyatan taruju batiluhum batilahum wa tad'u ilaih. Kebatilan yang sangat nyata jelas seperti itu, ternyata ketika kita lihat di lapangan banyak orang yang mengikutinya, banyak orang yang mengeluh-elukannya, banyak orang yang membelanya, bahkan ikut menyebarkan kebatilan mereka. Wa rubbama kana al-katsiru minhum ya'rifu al-haq wa ya'lam annahu mubtilun fi da'wah. Bahkan yang lebih ajib, lebih mengherankan lagi, sebagian dari pengikut mereka ini itu orang ngerti, orang yang tahu, ngerti kalau itu salah, ngerti kalau itu sesat, ngerti kalau itu menyimpang. Lah kok diikuti? Ada apa? Walakinnahu yatadhahar bita'yidil batil lima lahu min gharadin bidalik fi hadihil hayatid dunya. Mereka tetap ikut menampakkan seakan-akan mengikuti kebatilan itu karena ada keuntungan dunia yang dia dapatkan. Waliyadu billah. Ilmunya enggak kepake, ya. Ilmunya kalah dengan lembaran-lembaran kertas uang yang sejatinya itu tidak ada harganya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalah kecerdasan dia, ilmu dia, pengetahuan dia dengan sedikit sekelumit dari urusan dunia. Ada keuntungan, labas, lanjut. Ada hal-hal yang bisa menguntungkan dirinya, legalkan. Tenang aja, legalitas dari kita. Kita mengayomi, kita akan membackingi itu semuanya. Lanjutkan. La haula wala quwata illa billah. Ngerti dia itu salah. Ngerti itu jahat. Ngerti itu sesat. Tapi karena ada keuntungan yang menguntungkan bagi dia, lanjut. Labas. Keyakinan umat jadi korbannya. Banyak orang yang jadi korban. Orang-orang yang awam, yang tidak ngerti apa-apa, agamanya menyimpang. Hanya karena keinginan dia terhadap dunia, membacking, kemudian menolong hal-hal semacam ini. Dia punya kedudukan, dia punya kehormatan di tengah-tengah masyarakat, kemudian mendukung hal-hal semacam ini, kemudian diviralkan di tengah-tengah umat. Akhirnya mereka pun tertipu, talabbas alaihim hadil abatil. Membuat mereka samar kebatilan-kebatilan semacam ini. Wal'iyadu billah. Fataba'ahum fi tariqil batil. Wahum ashbah bil an'am. Balhum adallu minha. Maka mereka pun mengikuti kebatilan. Keadaan mereka tidak jauh berbeda daripada hewan ternak. Bahkan mereka lebih sesat daripada hewan ternak. Hewan ternak saya mending. Ya. Saya mending. Kenapa kok mending? Tidak punya akal memang mereka. Memang urusan dia itu manut, ya. Lah ini harus duwe akal, ngerti apa caranya menimbang, melihat kebenaran itu fitrah. Kebenaran itu fitrah. Orang kalau memakai fitrahnya akan ngakui kebenaran itu seperti apa. Akal sehat itu tidak akan bertentangan dengan kebenaran. Gak ada ceritanya kebenaran itu tidak diterima oleh akal. Kalau ada kebenaran gak diterima oleh akal, akalnya yang konslet, fitrahnya itu yang kebalik. Kenapa? Tidak bisa menerima kebenaran. Kayak ibaratnya tubuh ini tidak bisa makan nasi. Nasi yang memang sejatinya untuk konsumsinya tubuh. Kok tidak bisa dimakan? Salah nasinya apa salah tubuhnya? Ya salah tubuhnya, ada penyakitnya. Ada penyakit yang membuat dia itu tidak bisa mengkonsumsi sesuatu yang dikonsumsi oleh banyak orang. Yang diyakini kebaikannya, manfaatnya. Diikuti kebatilan tersebut waliyadzubillah, maka otomatis keadaan mereka jauh lebih jatuh daripada hewan ternak. Kama qala Allahu azza wa jal, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, am tahsabu anna aktharahum yasma'una aw yaqilun inhum illa kal an'am bal hum adallu sabila. Apakah engkau mengira orang-orang ini itu mendengar dan berpikir? Justru mereka itu sebaliknya. Punya telinga, tidak dipakai untuk dengar. Punya otak, tidak dipakai untuk mikir. Mereka itu lebih parah daripada hewan ternak. Kata Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang ngomong Allah loh ya. Rabbul alamin loh ya. Yang langsung ngomong tentang mereka-mereka ini. Dikasih rezeki sama Allah. Telinga, mata, kemudian lesan, hati, otak. Semuanya itu harusnya itu sinkron. Sehingga bisa menghasilkan pemahaman yang baik. Lah kok konslet ya, pendengarannya enggak diarahkan kepada yang baik, hatinya tidak dipakai untuk mengolah kebaikan, akhirnya kebatilan yang menggantikannya. Dengan mudah syaitan masuk menjejalkan kebatilan yang betul-betul batil kepada mereka. Sampah dibilang makanan, racun dibilang obat. Kenapa? Sudah menyimpang keadaannya. Wa qala subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, walaqad dara'na li jahannam katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha. Sungguh kami telah menyiapkan jahannam untuk kebanyakan manusia dan jin, yaitu orang-orang yang memiliki hati tapi tidak mau berpikir, Orang-orang yang punya mata tapi tidak mau melihat. Orang yang punya telinga tapi tidak mau mendengarkan. Ulaika kal an'ami bal hum adall. Ulaika humul ghafilun. Mereka seperti layaknya hewan ternak, bahkan lebih sesat. Mereka adalah orang-orang yang lalai. Ya. Yang orang-orang semacam inilah yang nantinya akan dijadikan sebagai khitabun nar, sebagi bahan bakar neraka, waliyadu billah. Orang-orang yang dikasih sama Allah kelebihan berupa kecerdasan, akal, ya, tetapi tidak diberikan oleh Allah hidayah. Akhirnya apa? Samar. Titelnya panjang, ya, dowo sak meter sendiri. Tapi urusan-urusan yang jelas seperti ini kalah sama anak-anak SD mungkin. Anak SD kalau ditanya Nabi Musa apa? Muhammad. Ya. Kalau orang-orang ini ditanya Nabi Musa apa? Nanti dulu. Ya. Nabi dalam bab apa dulu? Kalau Nabi dari bangsa Arab, Nabi Muhammad. Tapi kalau Nabi dalam urusan ini, Mirza Ghulam Ahmad. Ila akhirin, a'udzubillah. Wong anak cah SD lebih pintar daripada dia. Eman belajar kemana-mana, titelnya panjang, tapi tidak bisa memikirkan. Hatinya tertutup, terkunci. Pikirannya kacau, gak karu-karuan. Pendengaran mata semuanya tidak sinkron. Na'udzubillah min dzalik. Laqad dhalla ha'ula'i dhalalan ba'ida kama dhalla ashabu fir'aun bi fir'aun wa ashabun namrud bin namrud. Sungguh mereka semua telah sesat dengan penyimpangan yang sangat jauh, sebagaimana telah sesat penyembah Fir'aun tertipu dengan Fir'aun, dan penyembah Namrud tertipu dengan Raja Namrud. So, bayangkan Fir'aun ya, yang mengaku dirinya ana rabbukumul a'la, saya adalah rob kalian yang paling tinggi. Itu wong itu langsung kepengaruh. Ya. Masa ana Tuhan makan, Tuhan tidur, kuampleng bendul. Iki gak mungkin Tuhan kayak gitu. Ya. Ketika bertemu dengan Nabi Musa alaihi salatu wasalam, ditampakkan bagaimana kelemahannya Fir'aun, ya. Tidak bisa kemudian dia membantah hujah dari Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Itu aja kaumnya itu masih ngikuti Fir'aun. Masih ngikuti. Raja Namrud juga sama. Tidak jauh beda dengan Fir'aun. Ngaku sebagai Rabbul Alamin. Ketika debat dengan Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Menurut sebagian hikayat. Ya, ketika Nabi Ibrahim nanya. Allah itu, Tuhan itu bisa menghidupkan, bisa mematikan. Kamu bisa apa enggak? Oh saya bisa. Manggil dua pasukannya. Satu dibunuh, satu dibiarkan. Ini saya hidupkan, ini saya matikan. Oh ya wis lah. Koslet-koslet titik ya wis ya. Ya wis ben. Ben melambung dia, tambah melambung. Tuhan itu bisa membuat matahari terbit dari timur, tenggelam dari barat. Sekarang coba, kalau kamu memang Tuhan, coba bikin matahari terbit dari arah dia tenggelam. Fabuhitalladzi kafar. Terbungkam dia. Iso apa deh? Ngangkat gerobaknya sendiri aja mungkin gak kuat. Ya. Memacu kudanya, kalau kudanya lagi slengklai gitu mungkin dia langsung terjatuh. Lah kok gitu ngomong dia rabbukumul a'la na'udzubillah min dzalik. Sudah kayak gitu banyak yang ikuti sak kerajaan. So bayangkan negara, satu negara, satu kerajaan ngikuti raja yang sesat dan menyimpang ini. Na'udzubillah min dzalik. Mahalnya hidayah. Mahal hidayah itu diberikan kepada hamba yang digendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bisa memahami kebenaran, walhamdulillah. Kalau saja makanan yang kita makan masuk ke dalam mulut, masuk ke dalam perut, keluar jadi kotoran, itu saja kita diminta untuk bersyukur. Lalu apa dengan hidayah? Lebih-lebih lagi kita harus bersyukur. Bisa baca Quran, memahaminya dengan benar, alhamdulillah. Bisa memahami ibadah, memahami syariat dengan benar, alhamdulillah. Banyak-banyak bersyukur. Teramat sangat banyak orang-orang di luar sana yang menyandang titel berjubel banyak, tapi tidak ngerti urusan-urusan yang kecil, urusan-urusan yang remeh. Tidak ngerti mereka. Lebih manut dengan hal-hal yang bernuansa klenik-klenik, ya, yang bernuansa primitif, gelem dibodohi sama orang yang paling bodoh. Kenapa? Tidak ngerti. Tidak punya ilmu. Hidayahnya tidak ada. Na'udzubillah min dzalik. Ya subhanallah, kalau kita saksikan di masa sekarang, keyakinan nyeleneh itu banyak. Wah, aneh-aneh orang itu. Ya. Apa namanya, keyakinan kita itu ini malah sudah merambah di tengah masyarakat malah. Saya gitu enggak usah sholat, ya. Sholat itu untuk orang-orang yang tingkatannya masih syariat. Ini klasik ini padahal, ya. Tingkatannya masih syariat. Kalau sudah tingkatan hakikat makrifat kayak saya, enggak usah sholat. Itu orang itu akeh yang percaya. Banyak yang percaya. Iya, iya, memang Pak Yai. Ya subhanallah, jangan mau dibaluli sama orang kayak gini. Sik, sik, kalau kamu coba pikirkan dengan akalmu, coba akalmu disetting normal. Ojo disetting apa namanya agak melingsih ya, setting normal, kemudian pikir baik-baik. Kiaimu tadi dengan Nabi itu lebih tinggi mana kedudukannya? Lebih tinggi Kanjeng Nabi atau iya Kanjeng Nabi sholat apa ora? Wis gitu aja, pikir dengan otak, dengan akal. Ya. Orang tadi itu pengikuti banyak. Ya subhanallah, banyak juga yang mengikuti jejaknya. Topo broto langsung berapa tahun jadi wali, ya, jadi maksum. Na'udzubillah min dzalik, bukan maksum mas, ya. Kacau ini sudah. Umat dibodohi. Hal-hal yang bid'ah, hal-hal yang syirik, dikatakan apa? Tauhid sunnah. Dengan banyak sekali bungkus dan kemasan. Bukan, kita ini kan harus saling menghargai. Ya, kita itu harus saling toleransi. Kita junjung nilai-nilai kemanusiaan. Kita hormati masing-masing orang dengan pemahaman dan pemikirannya. Nah, masalahlah kita bilang kepada saudara kita, ya, saudara kita dari kalangan non-Muslim, selamat Natal, selamat tahun baru, wa ila akhirih. Mas, gak ngelintur tuh mas. Jenengan ini gak ngelintur tuh. Toleransi itu seperti apa sih? Menjunjung tinggi apa namanya norma-norma manusia itu kayak gimana sih? Hak asasi manusia yang diistilahkan dengan HAM itu seperti apa sih batasannya? Hah? Kalau orang itu masing-masing dijunjung tinggi hak asasinya, kenapa kamu tidak menjunjung tinggi hak asasi para pencuri? Kenapa kamu tidak menjunjung tinggi hak asasi para pembunuh? Kenapa kamu tidak menjunjung tinggi hak asasi para koruptor? Kenapa kamu celah mereka? Kenapa gak kamu tinggi? Tinggikan saja itu hak asasi manusia. Hartamu diutak-atik, kamunya mencak-mencak. Lupa dengan hak asasi manusia. Ketika agama Allah yang diinjak-injak, ingat dengan hak asasi manusia. Gak apa-apa deh, hak asasi manusia, gak masalah. Ya, kita kan sama-sama bersaudara. Ikhwanuna fala haula wala quwata illa billah. Allah Rabbmu yang ngasih makan kamu, yang ngasih kamu hidup. Ngomong itu bukan saudaramu, itu musuh yang nyata. Hati-hati. Lah kok kamu bilang itu saudaramu? Lah kok bisa kamu bilang itu adalah teman-temanmu? Dengan mudah kamu mengatakan toleransi. Ikuti, lihat bagaimanakah Rasul kita toleransinya itu tinggi beliau itu. Tapi lihat bagaimanakah pengamalan beliau, para sahabat beliau, itu sudah. Orang kalau minim urusan ilmunya, banyak suaranya, ya, banyak apa namanya seruannya, kosong bobotnya. Nggak ngerti mereka yang benar itu yang mana. Semua kembali kepada perasaan. Semua kembali kepada yang penting enak. Semua kembali kepada yang penting semuanya damai. Tidak ada mas ceritanya. Kamu campur aduk semua jadi damai, tidak bisa. Makanan aja kamu campur aduk jadi satu, mencret kamunya. Gak kuat perutmu, gak mungkin bisa menerima semua makanan tadi. Ini agama, urusan prinsip. Tidak bisa kamu aduk semua, kamu rangkul semua, tidak bisa. Allah sendiri mengatakan dalam Al-Quran, dengan tegas mengatakan, Qul ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illallah. Tegas, wahai ahli kitab, sini kemari, ayo bersatu di atas satu kalimat. Apa itu? La ilaha illallah. Itu yang bisa menyatukan kita, itu yang bisa membuat kita bersatu dan damai, itu yang bisa membuat kita tentang dan tentram, ya. Kamu tidak akan bisa mendapatkan kedamaian kalau bukan dari Allah dan Rasulnya. Allah pemilik langit dan bumi. Allah yang mengatur segala urusanmu. Ya, kalau kamu percaya dengan bosmu, kenapa kamu tidak percaya dengan Tuhanmu sendiri? Ya, sudah menyatakan bahwasanya kedamaian kamu itu pada Al-Quran dan As-Sunnah. Kepada pemahaman salaful ummah. Sudah pegang itu. Kalau kita ikut berprinsip dengan prinsip yang jelas, yang benar, insyaAllah hidup itu akan tenang. Semua itu sudah dijamin, walhamdulillah. Tapi kalau kita malah menyimpang, gak punya ilmu, gak mau belajar, ya, apalagi sekarang fasilitas ilmu itu alhamdulillah, ya, di rumah pun bisa mendengarkan kajian, pokoknya alhamdulillah, ya. Tapi tidak mau belajar, ima karena dia fanatik, olot, atau mungkin sudah anti duluan, atau terpengaruh dengan apa namanya omongan-omongan orang, tuduhan-tuduhan orang, akhirnya dia tidak mau cross check sendiri, jauh dia, bahaya. Kalau kamu merasa khawatir akan akidahmu, kalau kamu merasa khawatir akan duniamu, takut tidak bisa makan, takut tidak punya rumah, takut nanti anak-anakmu tidak kenyang ila akhiri, harusnya kamu lebih lagi khawatir terhadap akhiratmu, khawatir dengan agamamu, khawatir dengan keyakinan dan prinsipmu. Banyak orang khawatir, hati-hati, tahun 2023 ini masa-masa apa itu, resesi atau apa itu, ya, penghambatan ekonomi dunia, bahaya, banyak orang gulung tikar ila akhiri, seorang pada membahas masalah bisnis, ya subhanallah. Allah itu ngasih rezeki kita di waktu lapang, dan Allah akan ngasih rezeki kita di waktu sempit, jangan lupa itu. Ojo melu kajianiku, engkau gak oleh kerja, kau tahu siapa, kata siapa gak oleh kerja, ya, fantasyuru fil ardi tabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana, monggo kerja silakan, cuma ingat niatmu seperti apa. Allah memberikan kita kebolehan untuk bekerja, tujuannya apa? Menyambung hidup agar kamu bisa ibadah, kerja untuk hidup, bukan untuk gaya hidup, ya. Allah tidak menuntutmu untuk kaya, tapi Allah menuntutmu untuk tetap bisa hidup, bekerja dengan halal. Kekayaan fadlun minallah, itu keutamaan dari Allah subhanahu wa ta'ala, ya. Kalau yang kamu pikirkan duniamu, duniamu akan lari darimu. Semakin kamu kejar, semakin hilang dia. Kamu tidak akan pernah merasa puas, ya. Kamu sudah kaya, punya mobil kayak becak di mana-mana, punya uang kayak kertas ditumpuk-tumpuk, ya. Kalau kamu tidak punya rasa cukup, tidak akan cukup. Kamu akan merasa kurang, kamu akan merasa miskin. Lihat saldo di ATM 100 juta, kamu sudah garuk-garuk kepala, nepuk-nepuk jidat. Kenapa? Kurang fulusnya. Padahal orang di luar sana, jangankan ATM, ya, megang kartu ATM aja tidak pernah, masuk ke tempat ATM aja tidak tahu, ya. Tapi hidup mereka tenang. Allah semua yang ngatur, ya. Harusnya semakin tambah tahun, itu artinya apa? Dunia semakin tua, umurmu semakin nambah, ajalmu semakin dekat. Allah sudah sering ingatkan kita, ya. Bertakwalah kepada Allah, wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad. Lihatlah apa yang akan kamu siapkan nantinya. Apakah dunia tidak dibawa mati? Tidak dibawa mati. Agamamu, jagaan. Ketakwaanmu, tingkatkan. Keimananmu, pertahankan. Sungguh Nabi kita ratusan tahun yang lalu sudah memperingatkan kita. La ya'ti zamanun illa wa ba'dahu syarrun. Tidaklah datang suatu masa melainkan lebih parah daripada yang sebelumnya. Bertambah waktu, bertambah masa. Semakin banyak kesesatan di mana-mana, kemaksiatan di mana-mana. Hendaknya kita terus meminta kepada Allah Subhanahu wa taala penjagaan, terus belajar. Karena dengan ilmu kita punya perisai. Dengan ilmu kita bisa menimbang. Dengan ilmu kita bisa lurus jalannya dan istiqomah. Sudah bisa. Kurang 4 menit. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Adapun penjelasan dari penulis yang selanjutnya, insyaallah ta'ala akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Fadlu barakallahu fikum. Bismillah, afwan Ustaz, izin bertanya, ketika lupa tahiyat awal kemudian sudah berdiri baru ingat, apakah duduk kembali atau lanjut sholat sampai rakaat ketiga baru melaksanakan tahiyat awal? Jazakallah khair sebelumnya Ustaz atas jawabannya. Tayyib, ketika lupa tahiyat awal dan sudah berdiri, maka lanjutkan saja, tidak perlu untuk duduk dulu. Dan juga tidak perlu ketika rakaat ketiga tahiyat awal, tidak perlu. Lanjutkan sampai selesai sholat, nanti di ujung bisa diganti dengan sujud sahwi. wallahu taala alam bissawab.